rambut pun merintih sedih. Lepas tak berdaya di terik sang surya, bagaikan dalam neraka. Curah hujan yang dinanti-nanti, tiada juga datang meniti. Kering dan gersang menerpa bumi, yang panas bagai dalam neraka. Mengapa? Oh,